di dalam segala permasalahan kita dengan mengerjakan sabar. Kalau tidak salah, saya menyebutkan definisi sabar. Apa itu sabar? Ada tiga unsur. Itu adalah jenis sabar. Pengertian sabar apa? Menahan diri, ya. Jadi kalau kita ambil, ini mungkin belum saya sebutkan hari kemarin, pengertian sabar itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di antaranya di dalam kitab Madarijus Salikin, Idatus Sabirin, ya, bahwa as-sabru huwa, sabar adalah habsun nafsi, menahan diri anit tasakhkhati, dari murka dan marah terhadap takdir Allah. Menahan diri anit tasakhkhati ala ma qaddarahu Allah, terhadap takdir Allah. Wa anil lisan anit tasyaki, dan menahan lisan dari mengadu-ngadu, mengeluh-ngeluh. Menahan lisan dari mengadu-ngadu, mengeluh-ngeluh. Yang ketiga, wa anil jawarihi anit tashwis, dan menahan anggota tubuh untuk merusak. Ini adalah pengertian sabar. Menahan diri, perasaan, ya, untuk apa tadi? Untuk murka, untuk marah atas takdir Allah. Yang kedua, menahan lisan untuk mengeluh-ngeluh, mengadu-ngadu. Orang yang ketika diberikan ujian, musibah, lisannya dia tahan. Ya, terutama mengadukan Allah kepada manusia. Kenapa ya Allah itu selalu memberi saya ujian? Padahal saya mengerjakan ketaatan kepada Allah. Mana sih hikmahnya Allah ini? Nah, itu macam-macam seperti itu. Allah ini sungguh tidak adil. Dari mulai orok bayi sampai umur saya 52 tahun miskin aja. Ini namanya tidak sabar. Ya, karena lisannya tidak dijaga. Begitu juga misalkan ketika ada orang yang diwafatkan, orang yang dicintainya, maka dia mengeluh-ngeluh. Ya, mengeluh-ngeluh, meraung-raung, berteriak-teriak seperti orang Arab jahiliyah kalau kematian salah seorang dari orang yang dia cintai. Ini namanya tidak sabar, karena lisannya tidak terjaga. Yang ketiga, menahan anggota tubuh dari merusak. Ya, sama seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, dan da'a bid'awal jahiliyah, berteriak seperti teriakannya orang-orang jahiliyah. Jadi itu pengertian sabar. Itu pengertian sabar, menahan diri dari murka, marah terhadap takdir Allah, menahan lisan. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggendong anak beliau laki-laki yang meninggal, siapa? Hah? Ibrahim. Umur berapa meninggalnya? Hah? 1 tahun setengah. Berapa bulan tuh? 16? 18 bulan. Sekitar itulah, 16-18 bulan kata para ahli sejarah. Beliau menggendong. Di hadapan beliau, Ibrahim tersengak-sengak nafasnya. Ya, akhirnya meninggal. Kemudian menitikkan air mata. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini wahai Rasulullah?" Bolehkah seperti ini wahai Rasulullah? Engkau melarang kami untuk meratap, tetapi engkau menangis. Maka kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, hadza rahmah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kasih sayang. Yuqdhifuhu Allah fi qalbil 'abd, yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hati seorang hamba. Nah, kemudian beliau mengatakan inna al-'aina la tadma', sesungguhnya mata benar-benar menangis. Wa innal qalba la yahzan, dan sesungguhnya hati sedih. Jadi sedih terhadap musibah itu tidak mengapa. Yang tidak boleh tadi apa? Murka, marah terhadap musibah, sedih terhadap musibah apapun bentuknya, ya, kehilangan sesuatu yang paling kita cintai atau tidak seperti sesuatu yang kita harapkan, ya. Ini sedih terhadap musibah tidak mengapa, asal jangan terlalu berlebihan nantinya. Salah satu bentuk terlalu berlebihan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati benar-benar sedih. Wala naqulu ma yurdhi rabbuna, ma yurdhi rabbana, dan tidak wala naqulu illa ma yurdhi rabbuna, dan kita tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah. Nah, itu sabar menjaga lisan, ya. Nanti kita akan ini berbicara masalah sabar sedikit, ya. Sabar menjaga lisan, di antaranya tadi yang kita sebutkan. Nah, yang ketiga, sabar menjaga anggota tubuh, ya, dari merusak. Seperti yang saya sebutkan tadi, perempuan ketika mendapatkan musibah, meninggal orang yang dia cintai, langsung yang manggil tukang cukur, man cukur rambut ulun. Nah, ini termasuk daripada wanita, kebiasaan wanita jahiliyah. Ya, la'anallahu al-haliqah was-saliq was-saliqah wal-haqah. Allah melaknat wanita yang mencukur gundul rambutnya gara-gara musibah yang dia dapatkan, kemudian yang merobek-robek bajunya, wasyaqah wasaliqah, dan wanita yang berteriak dengan kencang ketika dia mendapatkan musibah. Nah, ini definisi sabar, bisa dipahami, ya. Nah, sekarang para ikhwah sekalian, sabar sudah kita pelajari hari kemarin. Sabar ada berapa jenisnya? 3. Di sini Syekh menyebutkan wahwa sabru ala ta'atillah hatta yuaddiyaha, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah sampai dia selesai mengerjakannya. Dan memang benar, taat itu harus sabar, Pak. Coba bayangkan kita asik-asik guring subuh tadi, asik-asik guring bangun, asik-asik di pasar, subhanallah. Dan dengan hikmah Allah, kadang-kadang asik-asik lagi kita dengan sibuk dunia, azan. Pernahlah kalian merasakan? Ya, misalkan orang yang lagi berjualan, si Din ini konsumen datang dari Barabai, ha, pulang jauh, ya, Amuntai lebih jauh. Ini kalau, dan kadang kalau membeli itu banyak barangnya, hayya alal salah, hayya alal falah, mau diapakan nih? Pernah pedagang seorang bercerita lawan ulun, Ustaz, kasihan kalau si Din ini kita lalaikan, Sidin kan jauh. Lihat trik iblis. Ya, Sidin kan jauh. Makanya kadang-kadang yang ulun heran, kadang-kadang pernah ada orang seorang curhat, daripada Ustaz, kita sholatnya kada khusyuk, akhirnya sholat zuhurnya ulun jamak lawan asar. Nah, datang dari mana syariatnya ini? Ya? Lagi sibuk-sibuknya, hayya ala salah, hayya ala falah, harus sabar. Lagi sakit-sakitnya tangan, hayya ala salah, hayya ala falah, otomatis harus berwudu. Dan dalam hukum fikih Islam, apabila tangan yang di sini diperban, maka tangannya, bagian anggota tubuh wudu yang lain bisa kena air wudu, maka tidak boleh tayamum. tetap berwudu, cuma yang di sini diusap. Paham maksud saya? Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sebuah amalan yang menaikkan derajat dan menghapuskan dosa?" Ya. Salah satu amalan tersebut adalah isbaghul wudu 'alal makarih. Artinya apa? Menyempurnakan wudu walau dalam keadaan sulit. Menyempurnakan wudu walau dalam keadaan sulit. Tetap berwudu. Contoh yang lain lagi, sabar dalam ketaatan, masalah sedekah misalkan. Duitnya ini pas-pasan, tapi si dia nak bersedekah juga. Maka ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketika beliau ditanya, "Ayyu shadaqati a'zham?" Sedekah mana yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Juhdun muqil." Artinya apa? Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan penuh dengan usaha dan penuh dalam keadaan keterbatasan. Tentunya beda, Pak. Orang yang luas rezekinya bersedekah 1 juta misalkan, dan itu tidak ada apa-apa bagi dia, dan itu juga dianggap pahala jelas oleh Allah asalkan dia ikhlas. Tetapi beda dengan orang yang kepepet tapi juga ingin bersedekah. Kan ada ceritanya di media-media bahwasanya si fulan pemulung berkurban. Beda dengan orang yang diluaskan rezekinya berkurban. Yang ini wajar karena memang kelebihan hartanya. Yang tidak wajar adalah orang yang diluaskan rezekinya tidak berkurban. Yang ini di luar kebiasaan. Ya, aturan dia untuk dirinya sendiri saja sulit, bagaimana ternyata dia bisa mengumpulkan dan untuk bisa berkurban mengamalkan amalan yang sangat luar biasa. Yang mana amalan tersebut adalah keturunan, amalan keturunan para nabi yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini contoh-contoh sabar di dalam ketaatan. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan, wasabru an ma'siyatillah hatta yutrukaha. Sabar dalam menjauhi maksiat sampai meninggalkannya. Dan ini memang perlu perjuangan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa sabar dalam menjauhi maksiat juga perlu perjuangan? Nah, kira-kira apa yang Bapak rasakan sendiri kalau menjauhi maksiat perlu perjuangan? Kenapa, Pak? Tergoda terus. Karena di dalam diri ada apa? Selain syaitan yang kata Rasulullah SAW, "Inna syaitana yajri fi bani Adam majraddam." Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam darah manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ya. Selain syaitan yang mengganggu kita, di dalam diri manusia ada apa, Pak? Hawa nafsu yang buruk. Ya, an-nafsul ammaratu bis-su. Hawa nafsu yang buruk yang memerintahkan kepada keburukan. Maka itu harus sabar. Makanya ketika bulan puasa, dedengkot jin dan para jin sudah dibelenggu dengan rantai, masih ada yang maksiat, masih enggak? Masih. Salah satu contoh yang paling luar biasa, masih ada yang tidak sholat dan masih ada yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, belum mengerjakan maksiat-maksiat lainnya. Kenapa? Padahal jin dan setannya sudah dibelenggu. Salah satu jawabannya kata para ulama, dan di sini banyak jawaban terhadap hadis itu, banyak penjelasan terhadap hadis itu. Salah satu jawabannya adalah karena di dalam diri manusia masih ada faktor lain yang membuat mereka bermaksiat. Yaitu apa? An-nafsul ammaratu bisu. Hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Demikian. Kemudian, wasabru ala aqdarillahil mu'limah fala yatasakhathuha. Dan sabar jenis ketiga, sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan, ya. Maka dia tidak boleh memarahinya, memurkainya. Dan subhanallah, dalam perkara takdir yang menyakitkan itu sebenarnya tidak murni menyakitkan. tetapi di baliknya ada hikmah. Semuanya di baliknya ada hikmah. Tidak murni menyakitkan. Semuanya ada apa? Ada hikmah. Selalu seperti itu. Ya. Makanya salah satu sifat Allah yang maha mulia adalah apa? Al-Hakim. Sifat Allah yang sangat mulia adalah Al-Hakim. Maha bijaksana. Yang mana membuat sesuatu, mencipta sesuatu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan takarannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fala yatasakhatuha, maka janganlah ia murka. Fabis sabri wa habsun nafsi ala ma amara Allah bis sabri alaihi ma'unatun 'azimatun ala kullin min amrin ala kulli amrin minal umur. Dengan sabar dan menahan diri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan bersabar dengan sabar atasnya, maka dia akan mendapatkan pertolongan yang besar dari setiap perkara yang dia hadapi. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Dan ada sebuah perkara menarik yang berkaitan dengan sabar, yaitu sabar itu perlu latihan. Dan siapa yang berlatih, Allah akan ngasih. Ini pelajaran penting pagi ini. Sabar perlu latihan. Siapa yang bersabar, Allah akan memberinya. Dalilnya, waman yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan membuat, barang siapa yang belajar sabar, berusaha sabar, Allah akan membuatnya penyabar, menjadi orang yang bersabar. Waman yatasabbar yusabbiruhullah. Apa pelajarannya tadi yang kita tulis? Barang siapa yang sabar itu perlu apa? Latihan. Ya, maka berlatihlah untuk bersabar. Seorang istri sering marah terhadap suaminya, maka perlu dia bersabar terhadap kelakuan suaminya. Seorang suami, ya, atau seorang manusia mempunyai sifat temperamental, perlu dia bersabar terhadap apa yang dia hadapi dari permasalahan-permasalahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun kalau hendak jujur kepada pian-pian, mungkin sampai sekarang sifat itu masih ada, tetapi sudah ditahan-tahan. Salah satu sifat yang ulun miliki, apabila dalam sebuah diskusi orang yang salah tidak mengaku salah dan ngeyel dalam kesalahan, terutama perkara akidah, perkara sunnah dan bid'ah, maka orang tersebut harus, ya, dalam pandangan ulun harus ngaku salah. Bahkan dulu punya prinsip, kada boleh sama sekali orang ini bisa berbicara walau satu patah kata pun. Dan ini keliru. Harus dirubah. Harus berusaha sabar terhadap apa yang dimiliki oleh lawan bicara dari argumen-argumen. Ya, harus sabar dalam hal apapun. Yaitu dalam seperti ini, kita harus latihan sabar. Dan kita kadang-kadang, saya pribadi iri terhadap orang-orang yang sangat mempunyai sifat sabar yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena demikian Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, kan, minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Dua amalan yang kita diperintahkan untuk minta tolong dengannya. Ya, mengerjakan kesabaran dan mengerjakan salat. Kata Syekh, wa kadzalika salatu. Sebelum ini permasalahan salat, saya ingin menambah sedikit tentang sabar, bahwa salah satu kiat sabar dalam menghadapi permasalahan adalah sabar harus ada ketika hentakan musibah pertama kali datang. Sabar dikatakan sabar adalah ketika seseorang mendapatkan ujian pertama kali, maka dia bersabar. Kalau seandainya seorang perempuan meninggal suaminya, kemudian dia teriak-teriak, kepalanya digundul, kemudian bajunya dirobek, piring-piring pecah semua, ya, setelah seminggu sudah panat awaknya, dia katakan, ulun ini sebenarnya sabar. Ya. Maka yang seperti ini bukan sabar. Sabar kapan? Ketika suaminya meninggal pertama kali, dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairan minha. Ya. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Nah, seperti itu. Itu orang yang sabar pertama kali. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, akan kiat sabar ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memperingati seorang perempuan yang meratapi kubur di depan kuburan anaknya. Kemudian beliau memberikan nasihat, ittaqillaha wasbiri. Ya, artinya takutlah engkau kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Agar pahalamu tidak hilang. Dan bersabarlah. Kenapa sabar? Karena musibahmu tidak akan kembali. Anakmu yang meninggal tidak akan kembali hidup meskipun kamu meratap habis-habisan. Makanya dikumpulkan dua itu. Kata Imam Abul Aliyah bahwasanya kenapa Rasulullah SAW memperingatkan kepada perempuan tersebut dua hal. Takutlah kepada Allah dan sabarlah. Karena agar dia tidak hilang dua hal. Tidak hilang pahalanya, kemudian juga tidak hilang apa musibah dari yang dia dapati tersebut. Karena musibah tersebut sudah terjadi, tidak akan mungkin kembali lagi. Nah kemudian wanita tersebut setelah beberapa lama baru tahu itu yang menasehati adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta maaf. Kata beliau, lam a'rifka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang memberi nasihat itu aku belum tahu ternyata engkau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika hentakan musibah pertama kali. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini pakai kalimat innama. Innama dalam bahasa Arab kalau seandainya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah hanya, menunjukkan pembatasan. Sabar itu hanya, atau orang dikatakan sabar adalah ketika musibah pertama kali datang. Bagaimana sikapnya? Terutama Pak, kadang-kadang musibah itu bentuknya ya, kita sudah planningkan segala sesuatu. Dari mulai A sampai Z, kira-kira dengan pikiran yang lemah kita ini, dengan perakiran yang lemah kita ini sukses nih. Ternyata Allah ingin menguji. Ya, menguji kepada kita. Entah diuji untuk agar lebih ikhlas, entah diuji agar lebih bersandar kepada Allah, entah diuji agar macam-macam. Ternyata rencana yang kita tadi, ya, aturan misalkan dimulai tanggal 1 Maret, misalkan, atau 1 Jumadal Ula, ya, ternyata Allah uji, akhirnya berundur, hanya seminggu berundurnya. Dan karena kita tidak mengetahui akan hal gaib, akhirnya selama seminggu itu kita tidak sabar. Murka terhadap takdir Allah, mengeluh dengan lisan kita, merusak dengan anggota tubuh kita. Padahal pengundurannya cuma sekapan? Seminggu. Ya, ini para ikhwah. Kadang-kadang planning yang sudah kita planningkan tersebut, benar-benar kita anggap selesai. Allah tidak mengabulkan ini. Ya, tidak mengabulkan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika shalatu allati hiya mizanul iman. Demikianlah salat, demikian pula salat yang mana dia adalah timbangan keimanan. Ini perkataan ini termasuk perkataan yang luar biasa. Salat itu timbangan keimanan. Kenapa? karena perbedaan antara orang beriman dengan tidak beriman pada perihal apa? Sholatnya. Yang perbedaan yang sangat-sangat terlihat dari orang beriman dengan tidak beriman adalah apa? Sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarqus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang Islam dan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati. Makanya dia adalah mizanul iman, timbangan keimanan. Syekh menyebutkan dalam bahasa mizanul iman, timbangan keimanan. Wa tanha anil fahsya'i wal munkar, dan sholat mencegah akan perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Yang namanya perbuatan fahsya, ya fahsya itu jamak daripada fahisyah. Perhatikan, al fahsya jamak dari fahisyah. Tulisannya dalam bahasa Arab seperti ini, al fahsya. Ini adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal al-fahisyah. Al-fahisyatu, perbuatan fahisyah, idza utliqat tadullu 'alal jima', jika disebutkan secara mutlak begitu, secara umum begitu, maka kebanyakan menunjukkan kepada perbuatan zina. Fahisyah, jika orang menyebutkan sholat mencegah akan perbuatan fahsyah, perbuatan dalam bahasa Indonesia bisa biasa diartikan dengan perbuatan apa? Keji. Keji di sini maksudnya adalah fahisyah zina. Ya. Jadi orang yang sholat semestinya tidak melakukan perbuatan fahisyah. Ya. Jadi arti fahisyah yang pertama adalah berzina. Arti fahisyah yang kedua adalah seluruh perbuatan yang berkaitan dengan syahwat yang haram. Ya, seluruh perbuatan yang berkaitan dengan syahwat yang haram itu fahisyah. Ya, itu apa? Fahisyah. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tafsiran-tafsiran seperti ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari, dan juga dalam kitab beliau dan Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan di sini, ya. Wa tanha 'anil fahsya'i wal, dan salat melarang akan perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan zina atau seluruh perbuatan yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Sedangkan al-mungkar apa itu? Mungkar artinya adalah dosa, seluruh dosa. Mungkar artinya jami'ul ma'asi, seluruh dosa. Baik yang berkaitan dengan lisan, yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh. Ya, baik yang berkaitan dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya, itu disebut dengan mungkar. Seluruh dosa maksudnya adalah mungkar. Nah, pelajaran menarik dari apa yang beliau sebutkan, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu melarang akan perbuatan fahsya dan mungkar, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ya. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah akan perbuatan fahsya dan mungkar. Idealnya orang salat jauh daripada perbuatan fahsya, zina dan seluruh syahwat yang diharamkan. Saya ingin tahu, Pak, apa maksud daripada atau apa contoh daripada seluruh syahwat yang diharamkan? Seluruh perbuatan yang berkaitan dengan syahwat yang haram, contohnya apa? Selain zina. Memandang perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, contohnya apa? Syahwat yang diharamkan. Iya, korupsi karena syahwat terhadap harta. Naam. Yang lain. Menzalimi. Nah, ini masuk ke mungkar, Pak. Ya. Ini syahwat itu berkisar kepada tiga hal. Wanita, tahta, harta. Syahwat yang diharamkan, contohnya apa? Hah? Nyogok. Menjogok, iya, yang menerima sogok termasuk masuk ke dalam perbuatan fahsya. Yang lain. Yang berkaitan dengan wanita dulu, selain zina, selain memandang perempuan yang bukan mahram, yang lain apa? Yang berkaitan dengan wanita. Banyak loh. Hah? Ya, memandang perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya apalagi dalam keadaan tidak menutup auratnya. Yang lain apa? Contoh kelakuan-kelakuan yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan, masturbasi, homoseksual, lesbian. Ya, ini hal-hal yang diharamkan. Ini para ikhwan sekalian, termasuk di dalamnya juga adalah praktek-praktek menjual alat-alat yang berkaitan dengan perbuatan syahwat yang diharamkan kepada perempuan. Dengan begitu orang ya akhirnya melakukan hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan syahwat yang haram. Nah, ini contohnya. Ini hanya kepada wanita. Kepada harta banyak, memanipulasi, korupsi, nepotisme, ya, memalsukan, mengoplos. Ini syahwat yang diharamkan dan berkaitan dengan fahsya. Demikian. Tahta dan sedemikian begitu juga ya. Jadi idealnya orang yang sholat dia jauh dari perbuatan fahsya. Kenapa saya ingin contoh tadi agar biar lebih jelas ya. Kemudian idealnya orang yang sholat jauh dari perbuatan mungkar. Mungkar bisa diartikan juga oleh para ulama adalah dosa yang diperlihatkan kepada orang lain, meskipun itu dosa kecil. Dosa yang diperlihatkan kepada orang lain, apalagi ditambah dengan sikap bangga terhadap dosa tersebut, itu disebut juga perbuatan mungkar. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yusta'anu biha ala kulli amrin minal umur. Ya, diambil tolong dengannya untuk menghadapi setiap perkara dari perkara-perkara. Wa innaha ay as-salah. Dan sesungguhnya ia, yaitu ia di sini maksudnya salat. La kabiratun, sungguh sangat berat, illa alal khasyi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan, fa innaha sahlatun alaihim khafifah. Sesungguhnya salat terhadap orang-orang yang khusyuk itu mudah dan ringan. Nah, di sini kita akhirnya mewaspadai bahwa sholat itu sebenarnya apa? Berat. Jadi kalau andainya kita melihat kaum muslim sekarang yang melalaikan perihal sholat, maka itu sebenarnya apa? Ya, sholat kita katakan tadi sebenarnya berat. Jadi kalau kita melihat kaum muslim tidak sholat berarti apa? Berat. Ya, dosa, bukan wajar. Dosa. Ya, meninggalkan sholat. Ah, sebenarnya dia berat, tetapi bagi orang-orang yang khusyuk mudah dan ringan. Li'annal khusyu'a wa khasyatullah wa raja'u ma indahu wa khasyatullah wa raja'a ma indahu yujibu lahu fi'luha. Karena kekhusyuan dan khusyuk kepada Allah dan berharap apa yang ada di sisi Allah mewajibkan seseorang untuk akhirnya atau mengkonsekuensikan seseorang akhirnya dia mengerjakan sholat tersebut. Munsyarihan sadrahu litaraqqubihi lithawab, dengan khusyuk akhirnya dadanya lapang karena orang yang khusyuk berharap pahala dari Allah dalam sholatnya. Wa khasyatuhu minal iqab, dengan sifat khusyuk dia juga akhirnya takut terhadap siksa Allah, akhirnya dia mengerjakan sholat tersebut. Bi khilafi man lam yakun kadzalik, berbeda dengan orang yang tidak mempunyai sifat khusyuk. Fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha, karena tidak ada penyeru yang mengajak dia untuk mengerjakan sholat tersebut. Wa idza fa'alaha sarat min athqaliha al-asya' alaihi, kalau seandainya dia mengerjakan sholatnya maka hal itu termasuk daripada yang paling berat dia kerjakan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, faedah yang kita bisa ambil dari perkataan Syekh di sini, hubungan khusyuk dengan mudah dan ringan mengerjakan sholat. Karena Allah berfirman dalam ayat ini, wa innaha lakabira, sholat itu sulit kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Maka apa, ada apa hubungan kekhusyuan dengan mudah dan ringan mengerjakan sholat? Tidak berat jadinya mengerjakan sholat. Maka ya, di sini disebutkan ya, hubungan antara kekhusyuan dengan mudah dan ringan mengerjakan sholat adalah orang yang khusyuk berharap pahala dari Allah, maka akhirnya dia mudah dan ringan mengerjakan sholat. Yang kedua, orang yang khusyuk lapang dadanya mengerjakan sholat. Lapang dadanya mengerjakan sholat. Akhirnya dia mudah dan ringan mengerjakan sholat. Yang ketiga, orang yang khusyuk takut kepada siksa Allah, maka akhirnya sholat mudah dan ringan dia kerjakan karena dia takut siksa Allah. Ini para ikhwan sekalian. Jadi hubungan erat antara kekhusyuan dengan apa? Dengan mudah dan ringan mengerjakan sholat, tidak berat mengerjakan sholat. Saya sambung sedikit ya. Wal khusyu'u huwa khudu'ul qalbi wa tuma'nina. Dan khusyu' adalah, lihat definisi khusyu' ini pelajaran yang menarik pagi ini juga. Pengertian khusyuk adalah tunduknya hati dan tenangnya hati. Tunduknya hati dan tenangnya hati, serta perendahan diri kepada Allah dan mengimani pertemuan dengannya. Saya ulangi, tunduknya hati dan tenangnya hati, serta merendahkan diri kepada Allah dan mengimani bertemu dengannya. Coba Pak, amalkan tiga sifat ini. Tenang, tunduk kepada Allah, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah, dan mengimani bertemu dengan Allah. Niscaya sholat kita khusyuk. Dan kalau sudah sholatnya khusyuk, maka ringan, mudah sholat itu. Tidak syaqah lagi, tidak kabirah lagi, tidak berat lagi bagi orang mengerjakannya. Kenapa? Karena khusyuk. Jadi pengertian khusyuk adalah tenang hati, tunduk hati kepada Allah. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, beriman, mengimani pertemuan dengannya. Coba ini tanamkan ketika kita ingin sholat, ya, maka niscaya kita senantiasa mendapatkan apa, kekhusyuan yang memudahkan kita dari mengerjakan sholat. Ya, saya diberi masukan Ustaz terlalu lama sampai jam 7. Ya, berarti kita cukupkan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada pertanyaan, waktunya 10 menit. Pakai mic, Pak. Kasih mic. Ya, Bapak ini kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kemarin saya terlupakan ya, ada sifat-sifat buruk Bani Adam atau Israel itu. Seandainya misalnya di sebuah desa terjadi sifat-sifat yang itu oleh pemimpin, mungkin dia apa namanya harta-harta ayatnya dihempus, mungkin ketenangan keadilan semua sudah diambilnya di sana. Jadi sebagai masyarakat di sana, apa tindakan kita? Mungkin kita lapor ke kepala desanya atau bagaimana? Karena mungkin kepala desanya sudah di anunya juga, sudah diberinya tip anu juga dari hasil rampasan-rampasan rakyatnya itu. Nah, itu kira-kira bagaimana sikap kita terhadap itu? Apakah kita berikan saran atau bagaimana tentang hal ini? Itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, tentang kesabaran. Kesabaran tadi ada tiga jenis, Pak ya. Sabar dalam hal melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Mungkin dalam hal ini, dua hal ini mungkin kita dapat melaksanakan mungkin ya. Ya, mungkin bukan tidak 100%, tapi bisa mungkin. Tapi sabar dalam hal dan musibah. Karena ini biasanya kejadiannya pada saat kita tidak apa namanya, kita tidak menyangka-nyangka bahwa hal itu terjadi. Nah, itu kan rasanya berat, Pak, untuk menerima hal itu. Jadi ini saya rasa mungkin bagaimana kita dalam hal ini untuk menyikapi yang musibah yang terjadi begitu mendadak. Mungkin kita waktu ini sekarang lagi kaya rayanya, dan begitu datang musibah kita miskin semiskin-miskinnya. Nah, bagaimana mungkin cara menyikapi hal ini? Ya. Demikian pertanyaan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama yaitu melihat orang di sekitar kita melakukan maksiat, apalagi pemimpin. Maka jawabannya kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya kalau dia punya hak dan wewenang. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya kalau dia mempunyai ilmu. Kalau tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ya, jadi tergantung kemampuan Bapak pada saat itu apa. Ya, wallahu a'lam Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu berkenaan dengan sabar di dalam bagaimana menghadapi sabar dalam yang datang tiba-tiba. Pertama doa, Pak. Ada doa Nabi Muhammad SAW, silahkan dicek dan beritahu saya kalau saya salah. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya, barang siapa yang membaca di setiap paginya bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim sebanyak 3 kali lam tusibhu faj'atu bala, maka dia tidak akan menimpa kepadanya musibah yang mendadak. Musibah yang mendadak. Ya, ini berdoa dan itu tindakan preventif. Adapun tindakan sesudah terjadinya musibah tersebut, maka yang harus kita sadari bahwasanya kita biar bisa sabar dengan seperti musibah yang mendadak adalah kita yakini bahwa apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah meleset untuk kita. Dan apa yang belum ditakdirkan oleh Allah maka tidak akan pernah terjadi pada kita. Nah, dengan seperti itu kita tenang, Pak. Ya. Tidak akan pernah kita tidak sabar dengan 3 jenis definisi sabar tadi. Selalu sabar insyaallah. Kalau kita meyakini sabda, dan itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu maka itu adalah yang sudah ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah meleset. Ya, dan apa yang belum menimpamu maka itu adalah yang belum ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah terkena. Bisa dipahami ya, wallahu a'lam. Nah, Mengenai nafsu, Ustaz. Sebentar, saya nanti lupa lagi nih pertanyaan dari kemarin. Ya, ini pertanyaan dari kemarin. Saya nanti disangka yang tidak apa-apa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apakah sholat boleh memakai cadar? Maka jawabannya tidak boleh. Asal hukumnya tidak boleh memakai cadar. Kenapa? Karena salah satu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sholat memakai cadar dan kaos tangan. Ya, dan kaos tangan harus dibuka. Kemudian juga ketika dalam keadaan muhrim juga harus dibuka, ya. La talbasul quffazain wala la talbasul muhrimu al quffazain wala apa nih dalam bahasa Arab, saya lupa hadisnya. Seorang yang wanita yang muhrim tidak boleh memakai 2 kaos tangan dan niqab, ya. Tidak boleh memakai cadar. Termasuk juga di dalamnya sholat tidak boleh memakai cadar dan menutup kedua tangannya. Tetapi apabila ya kita sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahram seperti musola-musola umum yang mungkin tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan dan itu banyak terjadi di negeri kita, maka pada saat itu boleh baginya untuk menutup wajahnya untuk sebuah maslahat ini, ya, untuk sebuah maslahat ini. Tapi asal hukumnya apa? Dilarang, ya. Kemudian sampai di manakah batas menjulurkan kain atau baju bagi wanita yang sholat atau tidak, sedang wanita tersebut memakai kaos kaki yang menutupi auratnya? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Maka seperti yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfalal ka'bain fa finnar." Apa yang di bawah 2 mata kaki maka itu di dalam neraka. Ummu Salamah kemudian mengadu kepada Rasulullah. Lalu para wanita, "Fa kaifa tasma'un nisa bi dhuyulihinna?" Bagaimanakah wanita dia memperbuat dengan ujung-ujung kain pakaiannya? Kalau cuma di atas 2 mata kaki akan diapakan ujung-ujung pakaiannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibran. Artinya panjangkan dari 2 mata kaki satu jengkal. Kemudian kalau begitu kata Rasul, kata Ummu Salamah, idzan tankashif aqdamuhunna, kalau begitu masih terlihat telapak-telapak kaki para wanita. Kemudian kata Rasulullah SAW, yurkhinahu zira'an wala yazidna ala dzalik. Boleh memanjangkan dari dua mata kaki sebanyak satu hasta dari sini, dari ujung jari jemari sampai siku, ya itu satu hasta, dan tidak usah menambah darinya, tidak perlu menambah darinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan sebenarnya kalau seandainya tidak terlihat telapak kakinya, dia boleh pakaiannya hanya sampai dua mata kaki. Nah, paham maksud saya? Dari hadis tadi, ya, kalau tidak terlihat telapak kaki, kalau tidak terlihat langsung telapak kakinya, misalkan dia pakai kaos kaki, maka sebenarnya boleh sampai apa? Telapak kaki. Sampai. Jadi telapak kakinya, bajunya menyentuh telapak kaki. Karena yang dilarang adalah laki-laki di situ. Perempuannya boleh. Dan lebih utama lagi dipanjangkan satu jengkal. Dan boleh lagi dipanjangkan satu hasta. Seperti itu ya. Wallahualam. Nah, saya enggak tahu nih. Karena di luar ada yang protes sampai jam 7 kurang 15 aja katanya. Teruskan atau tidak? Ya. 2 menit lagi. Ya, silakan. 2 menit lagi. Dari Radio Gemah. Dari Radio Gemah Madinah FM Martapura. Dari Ibu Kinanti di Banjarmasin. Assalamualaikum. Ustaz, saya seorang yang punya penghasilan sendiri. Saya dan suami sama-sama punya tabungan. Yang saya tanyakan, boleh tidak saya menggunakan uang saya sendiri untuk sedekah, baik sedekah wajib dan sunnah tanpa izin suami? Apakah saya berdosa dengan suami? Dan apakah sedekah saya jadi pahala? Iya, bagus pertanyaannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la tantahikul mar'atu syai'an min maliha illa bi'idni zawjiha. Tidak boleh seorang perempuan menghabiskan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Ini disebutkan bahkan dari hartanya. Hartanya kembalinya kembali kepada siapa? Enggak, kepada siapa? Kepada istri. Karena ha pakai dhamir ha yang menunjukkan kepada perempuan. Jadi misalkan istri punya penghasilan sendiri, punya tabungan sendiri, ya, kalau ingin sedekah harus izin dengan suami. Dan ini bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin, pengatur bagi perempuan. Nah, surat An-Nisa 34. Ya, seperti itu. Jadi harus izin. Puasa harus izin, sedekah harus izin. Kecuali yang namanya zakat wajib. Kalau zakat wajib itu memang wajib. Puasa wajib enggak usah izin. Ya, sholat sunnah harus izin. Puasa sunnah harus izin. Pokoknya yang sunnah-sunnah harus izin. Ya, siapa tahu ketika suaminya lagi menginginkan, dia sedang puasa. Ayo katanya, ulun puasa kai. Nah, ya apa tuh? Ya, akhirnya ya para ikhwah sekalian harus dengan izin. Begitu juga perihal harta, sedekah sunnah harus dengan izin, ya, harus dengan izin. Meskipun penghasilan sendiri. Dan itu nas tegas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, meskipun penghasilan sendiri. Ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.